السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهب غني. الحمد لله، segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ini. Mudah-mudahan insyaallah semua hajat-hajatnya kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh ulama, kita yakin dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an, maka semuanya mengatakan barang siapa orang yang berdoa dengan penuh kesungguhan, maka doa-doanya tidak akan pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapannya enggak akan mudah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya sekarang, insyaallah kita tanamkan di dalam hati kita penuh keyakinan bahwa setiap harapan dan doa kita, entah itu harapan doa dari urusan dunia sampai urusan akhirat, insyaallah semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang banyak yang sering berdoa dengan sebutan ya Allah berikan aku kesabaran. Ya Allah berikan aku kesabaran. Kira-kira orang kalau yang doa minta kesabaran itu orang yang lagi ada masalah apa? Lagi banyak masalah apa dikit itu? Kalau udah minta ya Allah berikan aku kesabaran, berarti dia udah hampir enggak sabar ya. Benar apa enggak? Begitu ya. Orang-orang seringkali meminta kesabaran. Berarti kalau yang kamu minta kesabaran, masalahnya kelar apa kagak? Hah? Enggak kelar kan? Masalahnya enggak kelar juga kan? Kenapa doanya tidak diganti? Selain kamu meminta kesabaran, kamu juga tambahin mintanya. Berikan aku kekuatan. Berikan aku jalan keluar. Berikan aku kekuatan untuk bertahan. Berikan aku pertolongan. Orang kan rata-rata yang mampu bertahan dari kesulitan itu orang yang diberikan kesanggupan dan kekuatan. Bukan tentang sabarnya ini. Ini bukan tentang sabarnya. Tetapi tentang kamu mampu bertahan atau tidak. Kamu mampu melaluinya itu atau tidak. Orang yang selamat dari tenggelam misalnya, mereka bisa bertahan hidup terombang-ambing karena mereka mau bertahan dan mereka punya kekuatannya, tidak? Lalu cuma sabar doang, pasrah berarti ya? Sabar aja. Ya gimana nih, kapal kita bocor. Sabar. Gitu ya. Ibaratnya orang lagi berlayar gitu ya, tiba-tiba dikabarin kapalnya bocor. Sabar. Mati gak kira-kira? Mati. Sabar doang ya. Tapi coba, kapalnya bocor, ayo kita cari pelampungnya. Ternyata begitu nyari pelampung, gak dapet pelampungnya. Ayo bagaimana, ayo kita cari sesuatu yang buat kita mampu bertahan. Begitu apa kagak? Lalu bertahan, apa sabar aja ya kita dah. Ya Allah, lagi ujian depan mata nih. Ombak udah, ya Allah berikan aku kesabaran. Gimana? Coba doanya. Tentu minta kesabaran sama Allah ya. Minta kekuatan, subhanallah. Makanya orang kadang-kadang lupa sebetulnya apa yang dia perlukan di dalam hidup, sampai kadang-kadang yang dia doain ala kadarnya aja. Jadi minta doa, ya Allah kasih saya sabar menyikapi ujian ini. Sabar doang. Allah ngasih kekuatan, Allah ngasih pertolongan. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau tahu orang kuat, orang kuat itu siapa? Kamu tahu enggak? Orang kuat itu bukannya orang-orang yang diuji melulu. Lalu dia dibilang kuat, enggak? Boleh jadi dia orang baik karena Allah uji dia terus, tapi belum tentu dia adalah orang yang kuat. Kalau di barat, mereka menampilkan superhero. Ada siapa? Ada Batman, ada Superman. Kalau di Indonesia ada siapa? Samson. Indonesia punyanya Samson ya. Kuat. Manusia kuat. Padahal untuk menjadi manusia kuat itu dikasih tahu nih sama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nuntun kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Makanya saya udah bilang, ibu-ibu ini jangan jadi orang yang jangan baper. Tahu, jangan jadi orang baper. Orang baper mau sekuat apa juga lemah. Badannya mau segede apa aja loyo. Jadi orang itu jangan baper. Bolehnya cuman lapar. Ingat, baper gak boleh, habis baper gak boleh apalagi caper gak boleh, yang boleh cuman lapar. Yang lain gak boleh. Emang orang kuat itu apa sih? Kalau Nabi SAW, beliau bersabda dengan tegas, kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Nabi bilang, orang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan lawannya. Biasanya kan kita tahunya, oh punya musuh, dikalahin, menang, berarti dia kuat. Superhero digambarin sama orang luar, orang barat, adalah dengan memberantas musuh. Musuh kalah, dia menang, superhero. Begitu. Itu terlalu cetek. Sama Nabi dibantah. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi. Orang kuat itu bukan orang yang ketemu musuh, dikalahin, musuhnya kalah, berarti dia menang. Maka kalau kayak gitu gak ada superhero. Makanya di dalam film-film superhero, pasti si superhero kalah dulu, mental dulu, jatuh dulu, hancur dulu, ini dulu. Baru ntar terakhir yang konyolnya deh. Konyolnya udah babak belur, baru bisa ngelawan musuh. Gimana sih? Orang berarti kekuatannya muncul setelah kelemahannya tiba. Begitu kan? Tetapi kalau Islam gak ngajarin gitu, laisa syadidu bisur'ah innama syadid, kata Nabi. Syadid itu apa? Alladhi yamlik nafsahu idr. Kamu mau tahu orang yang kuat itu apa? Orang yang bisa menguasai diri karena dia lagi emosi. Itu orang kuat. Saat kamu lagi dipancing marah, kamu bisa kendaliin diri, antidui. Kamu orang kuat. Ada orang ngatain kamu, sialan lu. Apa cuma senyum dok? Gak berubah, nyurang kayak gitu. Gitu. Gimana kayak gitu? Kamu diam aja dikatain. Maka dibilang sama ulama, yang model begini orang, kalau ada yang sampai bisa memaafkan keburukan orang terhadap dirinya, orang punya sikap buruk sama kita, kita bisa jadi pemaaf, itu adalah akhlak terbaik. Itu akhlak terbaik. Ulama sebagian mengatakan man yastati'u mugabalatul isaa bil ihsan, siapa orang yang mampu membalas keburukan itu dengan kebaikan, huwa insanu gawi. Dia adalah manusia terkuat. Baik, maaf. Redoin. Ikhlasin, ada gawi. Ini orang manusia terkuat. Kenapa? Karena dibilang wa dalilu ala dzalik, dalilnya buktinya kenapa orang ini dibilang manusia terkuat? Su'ubatu hadzal khuluq 'ala an-nafs, karena hawa nafsu kita enggak pernah mau maafin orang yang jahat. Itu hawa nafsu. ada orang sakitin kita, gak mau maafin. Kenapa banyak orang lemah? Karena ngikutin hawa nafsu. Kenapa banyak orang yang baper? Karena ngikutin hawa nafsu. Kenapa banyak orang yang cetek air mata, baru dikatain dikit, diomongin dikit? Karena ngikutin hawa nafsu. Emang hawa nafsunya begitu? Kata hawa nafsu, sedih aja lo. Ya, udah jalan bareng, makan bareng, mall bareng, ini bareng, dimakan dari belakang. Ditikam kamu dari belakang. Ditusuk kamu dari belakang. Kata hawa nafsu, nangis. Hawa nafsu bilang kecewa. Hawa nafsu bilang habis sudah kamu. Habis. Hancur sudah kamu, hati kamu. Kurang sakit hati apa saya? Wah, itu kata hawa nafsu. Kata hawa nafsu, sangkingan hawa nafsu gak mau kamu jadi orang yang kuat. Kata hawa nafsu, udah kamu hancur kamu. Punya teman bareng makan ketawa asik ini. Tau-tau dia nyakitin kamu. Kalau kata kita kan, aduh sakit hatinya. Gitu ya. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang kuat, iya itu ujiannya. Kamu mau jadi orang kuat, doa selama ini minta sabar. Ya pantesan kamu disakitin mulu, orang mintanya sabar. Pantesan kamu masih tetap jadi orang baper selama ini. Lah orang mintanya sabar. Coba mintanya sama Allah pertolongan. Jalan keluar. Tunjukkan ya Allah. Ya ibaratnya kalau selama ini kita nih dikasih tetengan beratnya 5 kilo. Kalau kamu lagi lemah badannya, 5 kilo gak kuat monggot. Tapi kalau badan kamu lagi fit, kuat apa kagak? Baik-baik aja. Orang sakit suruh ngangkat air aja gak sanggup. Ngangkat gelas gak disuapin, iya. Kayak sedot. Lemes. Banyak orang dikasih ujiannya gak seberapa. Tapi udah kayak yang dikasih ujiannya kayak apa. Kenapa? Itu... di dalam tubuh kita hawa nafsu menggerogoti kita bukan lain. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengaitkan tentang hawa, tentang maaf ini, orang berjiwa pemaaf, ternyata disandingin sama Allah dengan ayat alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mampu, yang menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra. Sarra secara diam-diam ataupun di saat dia lagi butuh dia mampu memberi, kala dia senang atau dia sedang susah, saat dia mampu atau dia lagi lemah, mereka tetap nginfakin hartanya. Saat dia lagi luas rezekinya maupun dia sempit. Kadang-kadang kita ini kan baper karena kita udah baik sama orang, kita merasa udah banyak bantu. Kita merasa diri kita udah banyak nolong. Kita merasa diri kita ini udah banyak melakukan hal. Sehingga kalau ada orang yang tahu-tahu menyakiti kita, kita menganggap kurang apa saya sama kamu. Yang munculnya apa? Al-ananiyah, sifat keangkuhannya. Kesayangannya muncul. Makanya Allah sendiri apa di dalam Al-Quran? Jangan pernah ngebatalin pahala kebaikanku itu dengan ungkit-mengungkit. Jangan. Kalau udah kita buat baik sama orang, kita ungkit-mengungkit sia-sia itu kebaikan. Lupa kamu dulu waktu belum jadi apa-apa. Lupa kamu dulu waktu masih tinggal di gang. Jadi gitu ya. Karena sifatnya manusia. Allah bilang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka dalam keadaan luang, kaya, waktu lapang, atau waktu sempit. Dia tetap menjadi orang yang berusaha mau berbuat baik. Ini bukan hanya tentang nafkah, bukan hanya tentang infaknya, tapi tetap mau berbuat baiknya. Allah bilang wal kadzimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Kadzimina al-ghayz artinya apa? Menahan amarah lebih dulu daripada 'afina 'anil nas. Al-kadzimina al-ghayz dipancing emosinya lagi enggak kepancing. Digodok lagi hatinya buat kesel, enggak kesel juga. Orang datang nyampein teman kamu kemarin ngatain kamu, masa sih? Bukannya emang iya? Enggak nyangka. Kalau orang sekarang ya, enggak. Dia bukan begitu, tapi dia masa sih setauannya temenannya baik. Kayaknya enggak mungkin dia ngomong, kamu salah kali. Coba yang begitu nemu berapa banyak? Makanya kan orang kuat itu jarang. Kamu, kita semua nih, pilihannya di tangan kita, mau jadi orang kuat atau mau jadi orang baper. Saat di situ diuji, dipancing emosinya, bisa iya, belum tentu. Saya lebih kenal dia daripada kamu. Emang yang jadi teman kamu ke dia, ke saya. Pertanyaannya kan gitu, tuh yang ngomong teman, temennya tuh orang apa kita temennya dia? Lah kok yang kemakan omongan orang luar? Kadang-kadang kita begitu aja gak bijak. Setan gampang banget, hawa nafsu gampang banget. Orang yang bisa berbuat baik, orang yang bertakwa, mau dia lagi sempit, dia lagi luang, dia lagi lapang sekalipun, atau dia lagi gak punya apa-apa sekalipun, tetap baik sama orang. Tetap dia mau ngasih sama orang, tetap dia mau nolong orang. Terus gak gampang kutip-kutip emosi. Baru setelah udah emosinya bisa ditahan, dia jadi orang yang gampang maafin. Wal'afina anas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam firmannya Allah berkata, sungguhnya Allah menyukai orang-orang baik. Kita semua yang hadir di sini orang-orang yang menjadi orang baik, betul apa enggak? Insyaallah. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir di sini orang-orang kuat. Orang-orang yang enggak baper dan enggak caper ya. Nah, pokoknya kuncinya hidup itu aja, Bu. Jangan baper, jangan caper. Kalau caper kamu berarti mengharap imbalan dari orang saat kamu baik. Saat kamu baper berarti kamu mengharapkan juga perbuatan baiknya orang terhadap dirimu. Buat apa? Jadi jangan pernah tuh dua sifat buang dari diri gitu. Apalagi berkenaan kalau kita nih mau jadi orang yang memberi. Di dalam bab yang kita bahas ini, babnya tentang kita berzakat disandingkan sama Allah tentang sifat kikir, berbohon. Kenapa tuh antara zakat dengan kikir dipandingkan sama Allah? Karena orang kalau udah ngasih berasa udah melakukan begitu kebaikan dan gak terima kalau orang yang diberi itu melakukan keburukan. Padahal sini ujian begitu. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalin pahala sedekahmu dengan al-man. Man artinya apa? Mungkit. Ingat-ingat dulu kamu siapa yang sekolah ini. Dulu kamu siapa yang nolong. Dulu kamu siapa yang masukin kantor? Ingat-ingat dulu kamu kalau enggak gara-gara saya enggak kenal majelis. Luntur pahala. Diungkit. Bilman, mungkin mengungkit. Wal adha. Adha artinya apa? Jangan suka ngomong kasar sama orang yang kita berbuat baik. Jangan semena-mena gitu loh kalau udah jadi orang yang suka menolong. Mentang-mentang dia suka kita tolong, kita perlakuin dia kayak gak ada harganya. Na'udzubillah. Itu Allah singgung di dalam Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita jauh lebih bijak lagi. Kita jadi orang-orang kuat. Ya, Ibu mau jadi orang-orang kuat? Belajar kita menjadi orang kuat versi Nabi Muhammad SAW. Ya, versi Nabi kita Muhammad. Jangan jadi orang baper, jangan jadi orang cah. Yuk kita lanjut daripada kajian kita. Kita buka Syafaatul Qulub dari Imam Al-Ghazali. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رضي الله عنه وعنكم عن سائر الأمة أجمعين. وسئل الحسن رضي الله عنه قال هو أن يرى الرجل ما أنفق تلك وما أمسك شرفا. وأصل البخل حب المال وطول الأمل وخوف الفقر وحب الولد. ففي الحديث الولد مجبنة مبخلة. ومن الناس من لا يسمح بأداء الزكاة ماله ولا بالإحسان إلى نفسه وعياله وإنما لذاته ورغبته في رؤية دنانيره وكونها في قبضته وهو عالم أنه يموت. وفي مثله يقول شاعر أخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل اللبيب المصير فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر. سئل حسن Imam Hasan ditanya, kikir itu apa? Orang-orang yang disebut kikir itu kayak gimana? An yara rajul ma anfaqa talaga. Orang kikir itu, kata Imam Hasan, adalah seseorang yang berpendapat bahwa sesuatu yang diinfakkan itu habis. Jadi kamu kalau ngira mengeluarkan sesuatu dari kantongmu, dari ATM-mu, dari rekeningmu untuk kebaikan itu mengurangi nominal rezekimu, nominal angkamu, maka kamu kikir. Berarti kamu bertolak belakang dengan apa yang Allah sudah katakan. Kamu bertolak belakang dengan apa yang Nabi Muhammad sudah sampaikan. Mana gosomal. Jadi ngira aja harta berkurang gara-gara sedekah, gak boleh. Gak ada harta yang orang bersedekah itu berkurang. Managos, ini jaminan dari Nabi. Tidak berkurang. Harta gara-gara sedekah. Gak berkurang. Jadi Imam Hasan waktu ditanya, kalau kamu ngira apa yang kamu keluarkan itu punah, apa yang kamu keluarkan itu habis, maka kamu disebut kikir. Kamu ngira apa yang kamu keluarkan punah dan apa yang kamu simpan abadi. Mulia, nyimpen banyak-banyak, nabung banyak-banyak, punya banyak-banyak. Berarti itu mulia, kamu cuma ngiranya begitu, adapun yang dikeluarkan itu adalah habis. Maka kamu kikir. Itu menurut versinya Imam Hasan. Nah, kalau kita di sini nyikapinnya apa? Iya. Kita harus belajar apa yang dikeluarkan itu yakin dulu kalau itu gak berkurang. Kamu punya uang di dompet, begitu kamu lihat yang di dompet tuh ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Kamu mau ngeluarin yang 2.000 sama yang 100 itu juga gak ngurangin nominalnya dompet kamu, enggak. Karena kayak orang minjem aja, ibu punya teman bilang, pinjem dong cepet. Ibu nganggap hilang gak nih uang? Masa Allah pinjem kamu anggap hilang? Masa kamu kasih ke Allah kamu anggap itu hilang? Nah, patutnya orang yang bertakwa, orang yang beriman gak punya pemahaman yang semacam ini. Maka aslinya orang yang kikir itu, orang yang akarnya kekikiran, itu kamu harus tahu. Akar masalah dari orang pelit itu sumbernya dari mana? Hubbul mal, cinta sama harta. Dia terlalu cinta sama harta. Dia bukan cinta sama yang memberi harta. Beda. Kalau kamu cinta sama yang memberi harta, kamu gak fokus sama apa yang diberi. Kamu fokusnya sama yang memberi. Tapi kalau kamu cinta sama harta, kamu lupa pada yang memberi, kamu fokus pada harta yang kamu miliki. Beda. Orang kalau cinta sama Allah, sama cinta sama harta, beda. Maka asal mulanya, Pakar akar masalah dari sifat kikir itu pertama dari hubbul mal. Watulul amal, panjangnya angan-angan. Cita-cita ini ketinggian. Banyak maunya. Harapannya, khoyalnya, wah nanti saya bakal mau begini, begini, begini. Ini kenapa sih disimpenin dulu, tar. Soalnya niatnya, cita-citanya, ntar mau begini, begini, begini, begini. Ntar mulu akhirnya ketinggalan berapa banyak kebaikan dalam hidup. Sibuk, urusin, nabungin buat dunia, sampai lupa. Kebanyakan panjangnya angan-angan. Wakhofun fagir. Kemudian selanjutnya apa? Panjang angan-angan, takut miskin. Iya, itu ujian banget tuh takut miskin. Tadi sumbernya takut miskin, kenapa? Karena ngira kalau mengeluarkan hartanya habis. Dia nggak pakai pikiran bahwa harta itu siapa yang memberi, dia nggak pikir ke sana. Dia kira harta itu dapat gara-gara capeknya dia doang. Padahal kemarin udah dikasih contoh ya, ada orang mancing. Ada orang mancing yang ibaratnya satu dia dari pagi udah duduk, sementara yang satu baru pakai umpan mau sholat dulu nitip temen-temennya. Tau-tau umpannya kemakan. Dapat ikan, subhanallah. Cuman begitu doang baru datang. Kalau Allah udah mau kasih, berarti kamu punya usaha sedikit aja. Sebetulnya jalannya Allah untuk kamu dapetin rezeki itu lebih banyak peluangnya. Jadi bukan orang yang hanya kebanyakan capeknya, lelahnya, keringetnya, dia berarti berhasil. Enggak, upayanya Allah yang ngasih itu jauh lebih besar daripada usaha yang kamu lakuin. Kamu jangan salah. Allah selalu lebih depan daripada kita. Khaful fakir itu penyakit tuh, punya rasa takut miskin luar biasa, itu gak boleh ada di dalam jiwa kita. Takut sama miskin, naudzubillah min dzalik. Wa hubbul wala. Tuh lihat akar selanjutnya yang bikin sifat kita itu menjadi orang kikir, terlalu cinta ame amat. Kemarin sering kita ungkap ya, dari bab birrul walidain sampai sekarang kita bahas lagi. Kenapa saya selalu bilang, Bu, kalau punya sesuatu jangan lupa nikmatin. Jangan semuanya disimpan buat anak. Akhirnya memicu sifat kekikiran di dalam diri. Jangan itu buat anak kita. Jangan ini buat anak kita. Jangan ini buat. Pertanyaan yang buat dia mana ya? Pinta banget sih sama anak. Sampai lupa nyenengin diri. Semua buat anak, semua buat anak, semua buat anak. Aduh. Nih masalah. Taruh deh yang kaya-kaya. Misalnya biasanya buat anak. Kadang-kadang ibu ayam goreng aja udah saya kasih contoh kemarin. Ibu makan leher sama kepala sama ceker. Anak makan paha. Anak makan dada. Ibu makan tulang. Ya. Gimana sih? Ya di meja makan menu macam-macam. Ada daging, ada ini, ada itu. Ya. Makan. Suruh ambil makan dagingnya. Udah mama masakin. Makan ininya. Udah mama masakin. Begitu mamanya makan nasi sama tempe. Aduh, gimana sih Umi? Umi jangan begitu dong. Ini masalah nih. Ini bukan saya loh yang ngomong. Jadi jangan bilang ini teori ustazah ngaco. Ini kitab yang ngomong, bukan saya. Dan itu realita, betul gak? Yang terjadi kebanyakan begitu. Iya. Cinta anak tuh jangan lebay-lebay. Cinta sama anak tuh perkara akhirat. Itu cinta sama anak, benar. Kalau perkara dunia, untuk apa kamu menyibukkan diri untuk sesuatu yang telah dijanjikan jaminannya sama Allah? Anak kamu jadi orang benar gak ada jaminannya dari Allah? Allah serahin itu sama kamu sebagai orang tua. Tapi adapun rezeki, Allah jamin. hidupnya Allah jamin. Gak gara-gara kamu anak kamu jadi bisa nafas. Enggak, itu udah Allah yang kasih. Gak gara-gara kamu kenapa-napa anak kamu jadi gak bisa nafas. Enggak gitu juga. Tetapi anak kamu yang tadinya suci bisa berubah menjadi salah kalau cara didikmu salah. Anakmu yang bersih itu bisa berubah menjadi ternodai kalau cara didikmu salah. Kan itu yang dibilang. Maka nih akarnya pertama cinta dunia, cinta harta, panjang angan-angan, takut miskin, sama cinta. Dan ada juga kita jumpai sebagian manusia itu dibilang cinta sama anak. Di dalam hadis nih Nabi SAW bersabda, fa fil hadith al walad mujminatun mubkhilah. Ini hadis yang umum. Kata Nabi SAW, cinta sama anak, anak itu bisa menyebabkan seseorang menjadi pengecut dan kikir. Anak bisa bikin orang jadi pengecut, bisa jadi kikir. Mujminah, mubkhilah. Mujminah, mubkhilah. Orang bisa jadi pengecut, bisa jadi kikir. Kalau udah perkara anak, yang benar, gak bisa dia bilang benar. Boleh jadi dia takut. Yang salah, dia gak bisa juga bilang salah sama anak. Gara-gara takut. Atau kalau ini salah. Orang tua itu gak boleh takut sama anak. Kalau anak salah, bilang salah. Anak benar, puji dia dengan kebenarannya. Umi bangga sama kamu. Nih, anak Umi. Gitu. Begitu anaknya salah, gak bisa ngomong. Jangan, nanti jantungan. Tahu? Iya, nanti jantungan gara-gara gak bisa ngomong. Semua UDD kapan anak ente benar? Gitu, jangan ya. Itu yang benar kita bilang benar. Dia melakukan kebenaran, apresiasi dia, puji dia, junjung dia, angkat dia, sebut kalau ente bangga punya anaknya dia. Kalau dia salah, jangan takut untuk menegurnya. Tegur dia dengan rahmat, tegur dia dengan kelembutan, bukan dengan kebimbangan, ketakutan. Anak bisa baca, umi anaknya kayaknya takut nih. Anak saking pinternya, anak kecil itu terlalu cerdas. Dari umur berapa anak cerdas? Dari 0 sampai 7, anak cerdasnya bukan main. Apa tugasnya anak dari umur 0 sampai 7? Ngebaca uminya bagaimana? Asal ente tahu. Anak dari 0 sampai 7 ngebaca uminya bagaimana? Oh, umi aneh-aneh nangis dikit. Oh, sayang, sayang, sini. Oh, umi aneh-aneh nangis dikit. Ente kira anak kecil itu anak tercerdas yang pernah ada. Asal ente tahu. Dia ngebaca karakter orang tuanya. Oh, umi aneh begini. Makanya kita lihat, ya Allah, anak kecil-kecil-kecil pinter ya. Belaga ngambek, belaga nangis. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia lebih pintar membaca kamu daripada kamu membaca dia. Anak kecil tuh punya 1 juta akal, uminya mati akal. Oh. Anak kecil bohong, anak kecil kalau udah bohong itu tanda kecerdasan dalam otaknya mencari celah. Oh, kalau sekali dia bohong, dia nyoba, uminya khair. Maka menurut dia, itu biasa aja. Biasa aja itu. Maka itu direkam sama dia. Semua anak 0 sampai 7 lagi baca mamanya, uminya, abahnya, jidahnya, siapa lagi, tantenya, bibinya, semua keluarga lagi dibaca sama dia. Dan semuanya direkam sama dia. Oh, yang ini karakternya begini. Yang kurang merapat, dia juga enggak merapat. Yang kurang bisa dinego, enggak bakal didapat, deketin sama anak kecil. Anak kecil itu negosiator terbaik. Inti kalah itu anak kecil. Ini gampang dirayu. Ini enggak. Jadi waktu yang saya mau tanya, anak kecil kalau minta milih-milih enggak? Kenapa dia milih? Karena dia tahu yang ini bibinya royal, yang ini pelit. Nah. Dia tahu. Itu anak kecil, selente tahu anak kecil cerdas. Jangan anggap anak kecil itu bodoh, salah besar. Kamu kalau pintar sama dia. Tuh, dari 0 sampai 7 ingat baik-baik Ibu. 0 sampai 7 semua kita punya gerakan, semua kita punya perbuatan lagi dibaca sama dia. Oh, Ibu Ana demennya yang begini. Oh, nenek saya demennya begini. Oh, itu semua dibaca sama dia. Maka jangan sampai nih yang disebut sama Nabi al-walad, anak itu bisa bikin kita berubah jadi pengecut dan juga menjadi kikir. Jangan sampai kita punya sifat demikian itu. Wa minan nasi man la yasmah bi ada'i zakat mal. Ada segelintir sebagian manusia yang enggak mau nunaikan zakat. Dia bantah, enggak mau berbuat ngeluarin zakat apalagi berbuat baik. Enggak. Pokoknya dia berbuat baik cuma nama orang-orang pilihan dia doang. Yang menurut dia enggak perlu, enggak. Ada orang yang sampai segitu kekeh. Dia enggak mau berbuat baik sama dirinya, buat keluarganya enggak mau. Innama. Sesungguhnya dia punya kecenderungan cuma menuhin ngumpulin harta doang. Hartanya dikumpulin banyak. Apa yang dia lihat? Dia cuma lihat uang dinarnya, kalau kita bilangnya pundi-pundi rupiahnya yang dia lihat. Mau anaknya bagaimana bodoh, ada orang yang kayak gitu. Mau orang bagaimana bodoh, yang penting duit. Yang penting harta. Dia mikir dengan sikapnya dia yang begitu, dia sadar. Ya, kalau itu salah. Dan dia juga sadar kalau dia itu bakal mati. Tapi dia ditutupi. Oleh apa? Oleh hubbul mal, cinta harta. Makanya sebagian ulama bilang, akhi, wahai saudaraku, kata sebagian ulama yang syair bilang ya, kamu harus tahu, inna minar rijali bahimah, fi suratul rajulul labib bil mausir. Ada manusia, ya saudaraku, berwujud seperti manusia, tapi hakikatnya dia kayak binatang. Ada binatang berupa manusia, tampilannya bagus, bukan main. Kata syair itu bilang. Sungguhnya di antara manusia ada binatang yang berwujud manusia yang berakal. Ini orang pintar padahal, tapi kok begini ya cara pikirnya? Sempit, pelit, kikir. Apalah artinya dia dengan kecerdasannya? Enggak ada. Mahon farak, apa bedanya dia kayak binatang? Gak ada. Ustazah, serem banget kok disamainnya kayak binatang. Yang ngasih perumpamaan binatang itu bukan manusia, Allah. Ada segelintir orang, Allah menyebut, yang mana mereka itu bejat, melakukan kemaksiatan tanpa sadar bahwa apa yang mereka buat itu salah. Maka Allah sindir mereka dengan sindiran apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka tuh kayak binatang ternak, bahkan lebih parah kata Allah. Lebih menyesatkan daripada binatang. Berarti kalau ada seumpamanya Allah ngasih perumpamaan ada orang yang begitu tidak menggunakan akalnya dengan baik kayak binatang. Jangan sampai kita termasuk golongan itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Bentuknya seperti apa? Mereka katanya fatana bikulli musibah. Kalau punya musibah, dia pinter nyikapinnya. Ada masalah, dia pinter. Tapi kalau ada masalah sama agamanya, dia bodoh. Dia gak bisa menyelesaikan. Ini penyakit kikir yang akut. Nyikapin dirinya, hidupnya dengan segala masalah pekerjaan, dia bisa. Ada urusan pekerjaan, bisa semua diatasi. Perkara dunia semua bisa dia handle. Tapi begitu agamanya yang kena musibah, dia gak sadar. Imannya lagi terombang-ambing, dia gak sadar. imannya lagi diambang kematian, dia enggak sadar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang begini, ini kita harus jaga. Jangan sampai ada orang pinter, mahir dalam menyikapi semua masalah dalam hidup, tapi tahu-tahu di agamanya ada musibah, dia enggak sadar. Di agamanya lagi Allah uji, dia enggak sadar. Naudzubillah. Kita harus jauhin diri kita dari sifat-sifat ini. Al-bukhluda dawa la yaligu bidhi muru'a wal agal waladi. Ingat, sifat kikir itu penyakit. Gak pantas ada di dalam dirinya orang yang punya kehormatan, yang punya akal, apalagi punya agama. Gak pantas. Punya agama, rajin sholat, rajin ibadah, pelit. Sekolah tinggi, profesor, doktor, punya kehargaan, hormatan, dijunjung orang, disanjung orang, pelit. Ya. Gak guna tuh semuanya. Ada yang gak pantas. Man athara al-bukhl an waffara wa an jiddah, fagada li'umri adha wa huwa maghbud. Ya bu'us, man mana'ad darain haggahuma faba'a dunia ba'da dini bidun. Kita harus jaga. Jangan sampai kita lebih mentingin perasaan kikir. Barang siapa yang lebih memprioritaskan kekikirannya daripada menjaga kehormatannya, sungguh, kata ulama ini bilang, demi umurku, dia telah menjadi korban terperdaya, ya, dari apa? Dari godaan syaitan, godaan hawa nafsu, udah ngancurin dia semua. Celaka orang-orang yang enggan memenuhi haknya dunia. Ini kata syair. Dia enggak mau memenuhi haknya dunia akhirat. Dia menjual dunianya setelah menjual agamanya dengan harga yang lebih rendah. Na'udzubillah. Dia lebih ngejar dunia yang nilainya lebih rendah daripada akhirat, jauh lebih rendah. Kamu punya duit berapa? Katakan 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, katakan paling besar. Kamu anggap itu besar banget. Tapi kamu tahu enggak, 1 triliun itu kalau kamu punya, kata Allah, masa wa indallahi janabahu. Kata Allah, enggak setara nilainya yang 1 T itu dengan 1 sayapnya. Masa satu sayap nyamuk dengan nominal angka yang kamu punya itu berapapun itu tidak setara, kata Allah, di sisiku. Hanya dengan apa? Bukan dengan nyamuknya loh, satu helai sayap nyamuk enggak sebanding. Dunia seisinya ini yang dimiliki oleh orang-orang, seberapa banyak pun itu, kita nemu enggak ada orang terkaya yang punya dunia seisinya? Enggak ada. Hukumnya orang yang satu nguasain paling kaya di Indonesia, ini paling kaya di Amerika, ini paling kaya di Inggris, ini paling ini. Gak ada orang paling kaya. Paling kaya sedunia ada orang paling kaya sedunia, tapi sedunianya itu gak bisa membuat dia punya dunia seisi. Kamu ingat itu. Kalau ada orang punya kekayaan dunia seisinya, ya, di dalam kitab Syekh Abu Bakar bin Salim pun di situ diuraikan, seandainya dia punya dunia seisinya, lalu dunia seisinya itu disamain sama apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat, enggak akan pernah sebanding. Karena dunia seisinya nilainya cuma enggak sebanding, lebih rendah dari satu sayap nyamuk. Jadi hati-hati yang mencinta apa yang nilainya, kata Allah, enggak sama dengan satu sayap nyamuk. Kapan kamu nangkap nyamuk, ambil sayapnya, kamu taruh di sini, lalu kamu taruh uang kamu di sini, kamu merenung, hadza mutusawi indallahi janabahu. Ini kata Allah enggak setara loh uang saya ini. Mungkin dengan merenung itu kita jadi belajar. Man uhibbu dunia abada. Kita gak mau cinta sama dunia sendiri. Buat apa? Maka kalau harta ini enggak bermanfaat, idzal mal la yanfa' sadiqan wa lam yusib qariban wa lam yajbur bihi halul ma'dud fa ugbahu an takhdazu kaffa warith wa lil bakhil al murith 'ubban tanaddum. Katanya kalau harta itu tidak bermanfaat bagi teman dan tidak juga membantu kerabat, tidak pula bisa memperbaiki kondisi-kondisinya orang miskin, pada akhirnya harta itu cuma ada di genggaman telapak tangannya ahlu waris. Ya. Kalau kamu gak bisa punya harta jadi orang yang nolongin teman, nolongin kerabatmu yang susah, nolongin umat Islam yang susah, gak bisa kamu jadikan itu, kamu ingat, hartamu hanya akan jatuh dalam genggaman ahli waris. Ingat ini, cuman jadi ahli waris. Dan akhirnya dari orang yang kikir itu, hartanya cuman diwarisi, di akhirat dia cuman nyeselin. Kenapa? Kenapa? Dulu saya enggak jadiin manfaat aja tuh. Nolongin, bantuin, seberapapun yang kita bisa bantu, seberapapun yang bisa kita tolongkan. Apa jadinya? Dikira kalau kamu ngasih tawassu' lil 'iyal, ngasih ke anak, kamu girang di sana. Ada enggak hadis? Yang banyak ninggalin warisan, dia yang paling senang di kuburan. Atau yang paling banyak sedekah, dia yang paling senang di kuburan. Baik mana yang sering kita dengar? Warisan nafas, berapapun wirasati warisan kamu nanti, itu urusan nanti. Tapi apa yang kamu punya di genggamanmu sekarang, maka jangan persempit ia. Dengan hanya kamu kekep, dengan hanya kamu simpen, aranas khullanul jawad wala arabakhilan lahu fil alamina khalil. Saya lihat, kata ulama ini bilang, ya, saya lihat orang itu banyak yang dicintai karena kedermawanan. Orang dermawan dicintai, tapi pernah enggak nemu orang pelit? Nah, ada enggak orang pelit dideketin orang, ditemenin dia mah. Tapi kalau orang baik, senang enggak orang berteman sama dia? Senang, orang senang, ya Allah, ini orang rahim. Baiknya bukan main, ucapan-ucapan orang seperti itu. Kamu belajar orang baik dibantu. Orang baik dicari. Orang dermawan dicintai. Adapun orang pelit. Wa inni ra'aitul bukhl yuzri bi ahli. Saya lihat orang pelit apa orang pelit itu dijauhi, maka saya membuat diri saya untuk tidak menjadi orang pelit. Saya bikin diri saya untuk menjadi orang yang dermawan. Saya tolong orang karena saya enggak mau jadi orang pelit yang pada akhirnya saya dijauhi orang pelit. Hidupnya disumpahin, matinya disyukurin. Benar enggak? Hidupnya disumpahin, begitu mati syukurin. Orang pelit. Benar enggak? Iya. Biar dirasa tuh. Ujung-ujungnya mati juga kan? Na'udzubillah. Wa kafa bil bakhil khissah an yajma' li ghairi wa yahtamil ma'arradhir wa la yanal ladzah wa furuhu wa khairuhu fi mithlihi. Jadi kamu harus ingat bahwa sesungguhnya orang pelit itu cukuplah hina. Apa yang bisa dibanggain dari orang pelit? Enggak ada. Orang pelit, orang kikir, cuman menghinain dirinya aja. Dia terlihat menjadi buruk dengan perbuatannya yang seperti itu. Nah, orang Arab bilang apa katanya? Orang-orang Arab bilang orang pelit itu orang pengecut. Pengecut dengan segala kekikirannya. Jadi jangan sampai kita salah. Orang kikir dibilang hina. Saat dia ngumpulin harta untuk orang lain, maksudnya untuk orang lain siapa? Untuk dia tinggalin waktu dia mati nanti. Berarti hartanya buat siapa? Buat warisnya. Kita baca begini kita bingung, benar juga. Dia mau nanggung kata-kata jelek orang tentang dirinya. Pelit inilah. Ada kan? Walaupun secara etika, kalau ada orang kita minta tolong, dia kita gak dikasih, kita gak boleh ngatain dia pelit. Tapi manusiawi, saat kita melihat orang pelit, kita katain gak? Kita gak boleh ngatain orang. Ingat, ketemu orang pelit, kita gak boleh ngatain dia. Tetapi manusia pelit pasti gak disukai. Dia pasti dikatain. Dia harus menanggung kerugian. Kerugiannya apa? Dia gak ngerasain kenikmatan di hidup. Dia rela menjadi orang yang susah. Seperti tadi perumpamaan yang saya kasih. Makannya rela, makan sedikit. Makannya rela cuma nasi sama kecap. Makannya rela cuma ketemuk. Padahal bisa beli yang enak. Tapi yang enak yang dikasih buat? Buat anak yang dicinta atau buat orang lain. Kenapa begitu? Semasa hidup kamu cuma nanggung kesedihan, nanggungin kesulitan, gak ngerasain apa-apa, ya? Yang ngerasain semuanya siapa? Imam Waqi bilang di sini, laim la yazalu yalum wagra liwurathihi wa yadfa'anhuma kakalbu sayyid yamsik wa huwa tawi farisatuhu liya'kuluha siwa. Ini satu perumpamaan dari Imam Waqi. Imam Waqi siapa? Gurunya Imam Imam Syafi'i. Imam Waqi mau ngasih kita satu perumpamaan yang sangat cerdas. Kata Imam Waqi, laib. Seseorang itu hina. Mereka yang selalu saja mengumpulkan harta berlimpah untuk ahli warisnya. Laib. Dibilangnya Imam Waqi hina. Dan menjaga wilayahnya. Dia cuma menjaga wilayah. Jagain sekitarnya. Ahli waris jadi kasih tamangan, senang, bahagia, mutawaffar. Bukan main. Kenapa dikasih perumpamaan? Kakal. Seperti seekor anjing yang pemangsa. Dia mangsa. Yang dia mangsa, dia gigit, dia bau. Tapi dia gak makan. Yang dia gigit dilemparin buat anjing lain. Laib gak? Rugi gak? Udah digenggaman gak? Udah dia gigit. Tapi dia gak makan. Tapi dia gak ambil. Malah dikasih. Dia sendiri lapar. Dia sendiri butuh. Jangan ngertiin laparnya itu. Kan kita makan. Kamu itu lapar sama amal. Kamu lapar sama pahala. Kamu bukan lapar sama nasi sepiring dua piring. Sepiring dua piring jadi hisab yang kamu makan. Tapi adapun kelaparan yang sesungguhnya saat kamu masuk ke liang lahat, apa yang kamu cari? Pahala. Pundi-pundi dari pahala yang selama kamu hidup, kamu kerjain, kamu cari. Tapi kamu gak ketemu. Itu lapar yang sesungguhnya. Lah kemarin punya peluang pahala dikemanain. Waktu gak punya, kamu kemanain. Waktu ada, kamu biarin dia sia-sia begitu aja ada. Jangan. Apa yang kita punya, yang disimpan, hak kalian mau menyimpan. Tapi jangan jadi dengan apa yang disimpan, membatasimu untuk memberi kepada yang lain. Membatasimu untuk berbuat kebaikan kepada yang lain. Membatasimu untuk menolong orang-orang yang lain. Jangan. Berkhusus dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa fil hikam al-manthurah basyara mal al-bakhil bihadith awwarith. Gala Abu Hanifah rahimahullah, la ara an a'addil bakhilat bi anna al-bakhil yahmiluhu ala al-istigfa fayakhudu fawdu hagguh aw bighibr faman kana hadha la yakunu ma'munul amanah. Dalam kata-kata hikmah disebutkan, berikan kabar gembira kepada hartanya orang-orang yang pelit bahwa dia bakal menghadapi musibah, masalah. Kepada apa? Atau akan dimiliki masalah dan musibah itu kepada ahli waris. Kalau orang tua mau punya warisan banyak, maka yang harus ditanamin apa sama anak-anak? Iman, takwa, keyakinan sama Allah yang kuat, Iman yang di hatinya harus terpantri kuat. Kenapa? Kalau tidak, maka akan jadi musibah apa yang kamu tinggalkan. Waktu kamu hidup, anak-anakmu terlihat di depan mata. Tapi setelah kau wafat, anakmu bahkan tak saling kunjung-kunjungan. Tak saling jumpa. Tak saling mau kenal. Kenapa? Karena hanya merebutkan apa yang mau dia rebutkan. Banyak gak kejadian kayak begini? Banyak. Waktu hidup enggak. Waktu hidup enggak berasa. Semuanya baik, ini baik, itu baik. Begitu enggak ada. Maka di sini, na'udzubillah dibilang, ahlul hikmah mengatakan kasih tahu mereka yang memang mau meninggalkan banyak harta kepada ahli waris, kamu bakal dapat satu musibah, satu masalah. Maka solusinya apa? Saya kasih penengah di sini kepada ibu-ibu. Bu, mau ninggalin waris buat anak? Boleh. Tinggalin waris kepada anak-anakmu, tapi tinggalin juga ilmu, tinggalin juga takwa, tinggalin juga iman, sehingga gak ada di dalam hati mereka yang saling ingin merebutkan tahta, wilayah, kekuasaan yang tidak semestinya. Maka kalau anak sudah didasari dengan ilmu, dengan takwa, dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah imannya di hati itu tak sampai membuat dia itu saling memutuskan silaturahmi. Jangan sampai. Maka yang paling penting itu jangan meninggalkan harta, tapi tinggalkan ilmu. Itu yang paling penting. Kalau kamu ninggalin ilmu, kamu mulia dan kamu dikenang sepanjang masa. Adapun saat kamu meninggalkan harta, boleh jadi saat kamu wafat, anak-anakmu kemudian berkata, kenapa dulu mamah ninggalin ini? Kenapa dulu abah punya ini gak ngomong sama kita? Kenapa pilih kasih? Kenapa dia yang dapat? Kenapa? Sehingga yang meninggalkan hanya luka, bukan kebaikan. Begitu dia tahu, dibuka wasiatnya, surat hibah, ini buat fulan, ini buat fulan, ini buat fulan, lalu merasa tidak adil. Kenapa ini buat ini? Kenapa ini buat? Aku kan juga anaknya. Aku kan juga berhak. Muncul apa? Kesedihan di dalam hatinya. Dia berkata, orang tua saya kenapa begini? Jangan sampai. Kita mau ninggalin yang baik-baik aja. Imam Abu Hanifah berkata, aku berpendapat untuk mengatasi orang-orang kikir, kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bilang, sifat kikir itu ya gak baik. Bisa membawa orang itu menjadi orang yang perhitungan. Benar gak? Orang kalau pelit perhitungan gak? Ya, Imam Abu Hanifah. Teh manis aja dihitung sama dia. Kembalian aja mana, sini gopek lagi. Orang pelit perhitungan. Apa-apa semuanya dihitung ya. Jangan repot, kata Imam Abu Hanifah nih, orang kikir begini bakal bawa dianya dalam menghitung. Hitungnya dalam banget. Kata Imam Abu Hanifah. Sehingga membuatnya kalau mengambil sesuatu keputusan atas haknya repot. Karena takut tertipu. Dia kalau mau mutusin apa-apa enggak. Repot, orang ini enggak bisa mutusin apa-apa. Kenapa? Karena di dalam dirinya hanya selalu takut ketipu. Nanti orang ini nipu. Nanti ini nipu. Pokoknya sifat kikir enggak enak. Jangan pernah ada dari kita yang punya sifat kikir. Maka orang yang begini enggak bisa dipercaya di dalam mengembang amanah. Dalam perkara besar, enggak bisa. Orang pelit enggak bisa dijadiin ketua. Kalau dia dijadiin ketua, repot. Kesian bawahannya. Iya, enggak bisa. Orang pelit enggak bisa jadi ketua. Kalau jadi ketua, habis bawahannya semua pada kabur. Kebayang kalau punya bos, pelit. Aduh, sama karyawannya diomongin mulu di belakang. Majikan saya. Tapi begitu punya bos yang Masya Allah rahim, gak lembur, dihitung lembur. Wah ini dikasih lebih. Wah kamu dikenang sepanjang masa. Bos saya baik. Kira-kira yang begitu bakal kabur gak? Kira-kira yang begitu bakal ninggalin dia gak? Gak bakalan. Subhanallah. Jadi kita belajar. Iya, jadi orang kikir gak? Gak baik. Tapi di sini ada cerita. Saya mau cerita kisah orang sedekah. Jadi kamu juga bisa ngambil pelajaran. Kisah orang sedekah, dan orang sedekah itu gak pernah menjadi orang yang sia-sia. Ada orang kerjaannya itu ngumpulin kapas, bukan kapas, apa itu, kapuk. Tiap hari dia pergi beli kapuk, masih di ini ya, di bar, apa namanya, buah, apa buahnya atau apanya, masih di buahnya, dia pergi ke itu, dia ambilin masih buah. Dia tiap hari kerjaannya matahin, apa, dilepasin biji-bijiannya, diambilin kapuknya. Setiap hari kerjaannya begitu, dia ambilin kapuknya. Terus kalau udah kumpul nih kapuk, dia bawa ke pasar, ibu, dijual sama dia, laku berapa? 1 dinar tiap hari, laku 1 dinar. Kalau udah laku nih uang 1 dinar sama dia, setengah dinar disedekahin kok. Setengahnya dibagi 2 lagi. Seperempat setengahnya itu buat dia makan sama bininya, yang seperempatnya lagi buat dia belanjain kapuknya lagi. Buat dia terus nyambung hidup. Kerjaannya tiap hari begitu. Makan, selesai makan, dia beli lagi yang perlu dia ini, terus kemudian besok dia ke pasar, dia jual lagi. Suatu ketika habis dia jual kapuknya, tiba-tiba dia ngelihat ada orang ribut besar, saling tonjok-menonjok sampai hampir saling membunuh. Dia datang, dinengahin. Ditengahin, ditanya, ada apa? Kenapa kamu ribut sampai sebegininya? Kamu kalian ngeributin apa? Ada masalah apa? Dia bilang, ini orang beli barang sama saya kagak bayar. Adapun yang beli ini tadi, bilang saya gak punya duit tapi saya butuh barang. Ya, yang jual gak rela, ya, adapun yang beli merasa dirinya terdesak. Jadi mau ribut-ribut deh, dipikir begitu. Akhirnya dia bilang, memang berapa harganya? Kata si orang ini bilang, maka si penjual itu bilang, harga barang yang dia colong 1 dinar. Tanpa berpikir panjang, 1 dinar itu diberikan kepada orang. Subhanallah. Dia pulang nyampe rumah, istrinya nanya, mana makanan? Suaminya ceritain, saya tadi di jalan begini-begini punya masalah ketemu orang, akhirnya saya. Pak, istrinya karena wanita solehah, coba kalau zaman sekarang. Ini karena dia wanita solehah, maka dia bilang, alhamdulillah, kamu berhasil menyelamatkan 2 orang yang bertikai untuk tidak saling bertikai lagi. Kata istrinya bilang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Jadi sekarang gimana? Dia juga bingung. Gimana ya? Udah deh gini. Tiap hari itu saya ngebersihin kapuk, pastikan ada kapuk-kapuk bekas di bawah. Ya, ada kapuk bekas. Saya mau sapuin aja deh. Barangkali masih ada kapuk-kapuk yang bisa diselamatin, biar saya bisa pergi ke pasar untuk saya jual buat kita makan, kata dia bilang gitu. Di akhir dia pergi ke tempat dia biasa kerjain kapuknya, dia ambilin, dia pungutin, dia sapuin, dia bersihin lagi semua, dapatlah 1 kantong, akhirnya dia bawa ke pasar. Tapi namanya juga kapuk bekas, warnanya jelek, orang gak ada yang mau beli. Dia muter dari satu pasar, dari toko ke toko, mau gak beli, gak ada yang mau beli. Karena barangnya jelek. Karena barangnya jelek gak ada orang mau. Akhirnya tiba-tiba di tengah jalan, dia ngeliat ada orang lagi jalan mukanya murung juga. Bawa ikan 1 biji. Kenapa kamu? Ini saya dari tadi nawarin ikan kemana-mana gak laku-laku. Kenapa? Ikannya soalnya udah layu. Orang ngeliat ikan gak seger gak ada yang mencolek. Ya, udah hampir bau pula. Ya, dia nyari apa? Yang ini nyari makan. Maka kata yang jualan, yang mau jual kapuk ini bilang, bagaimana kalau seandainya ikanmu saya beli dengan kapukku ini? Kata dia, daripada ikan saya busuk, gak laku, saya pulang gak bawa apa-apa, ya udah sini kapuk kamu saya ambil ikannya di bawah. Dia pulang bawa ikan. Istrinya bilang, laku. kapuknya? Enggak, tapi saya berhasil membeli ikan ini dengan kapuk yang saya jual. Dia ngambil kapuk, saya dapat ini. Wah, subhanallah, istrinya bawa ke dapur, dibersihin ikannya. Begitu ikannya dibuka perutnya, ternyata di dalam perutnya ada mutiara. Pak, dia bilang, kata istrinya bilang, ini batu kayaknya cakep, bukan sembarang batu. Bawalah ke pasar, barangkali kamu bisa jual dan kamu bisa menghasilkan uang dari situ. Baik. Ini sama orang gak tahu nilainya mutiara kala itu. Subhanallah, dia jalan ke pasar, dia cari ke toko pertama. Saya mau jual nih batu, kata yang punya toko. Dari mana kamu dapat batu ini? Ini batu mahal, kata dia bilang. Bajumu tidak seperti orang kaya. Pakaianmu tidak mencerminkan kamu punya batu. Dari mana kamu dapetin batu ini? Minallah, dia bilang. Saya dapat batu ini dari Allah. Tapi karena orang ini baik, maka yang mau beli, ini gak tega. Dia bilang, syuf, ini batu, kalau kamu jual sama saya gak punya uang lebih dari 40 ribu dinar. Syuf, sehari dia cuma dapat penghasilan 1 dinar. Ini cuman saya bisa beli 40 ribu. Tapi kalau kamu pergi ke toko fulan, dia lebih kaya dari saya, batuku bisa lebih mahal daripada ini. Pergilah ke sana. Orang baik. Ditunjukin sama Allah jalannya. Padahal kalau mau ditipu bisa gak? Bisa. Kalau orangnya nipu bisa aja bilang, oh ini gelagatnya orangnya gak ngerti nih sama ini batu. Gak paham. Hargain aja 10 dinar ini jual sama dia. Tapi dia orang baik. Allah ketemuin sama orang baik. Pergi dia ke toko yang satu. Begitu sampai di toko yang satu, dilihat batunya, kaget. Dari mana kamu dapat batu ini? Ya, batu mahal, dia bilang gitu. Minallah, dia bilang. Saya mau jual batu ini. Dia bilang, syuf, ini batu mahal. Kalau kamu jual sama saya cuma bisa ngehargain 80 ribu dinar. Ada orang yang lebih kaya dari saya. Dia lebih bisa menilai batu ini. Pergilah ke sana. Dia bawa lagi ke toko yang ketiga. Sampai di toko yang ketiga. Toko yang ketiga melihat ini batu. Pantasnya dihargain 120 ribu dinar. Syuf. Dijual. Dia pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya. Yang ku keluarkan 1 dinar. Tapi Allah menggantiku dengan 120 ribu dinar. Luar biasa kan? Ini janjinya Allah. Walaupun dia susah, walaupun dia sedang senang, Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat bagaimana dirinya. Di tengah-tengah dia lagi makan sama istrinya. Kan yang tadi dia beli dengan kapuk dan dia punya uang. Datang sahil, datang orang minta-minta. Butuh uang. Fadil ngomong sama istrinya. Kif, kata istrinya bilang, biasanya kita cuma dikasih sama Allah 1 dinar. Itu ada orang butuh, kasih yang kita punya. Berapa yang kita mau kasih, berapa yang kamu mau bagi-bagi. Kata suaminya bilang, aku mau kasih separuhnya. Karena selama ini aku selalu memberi separuh dari hartaku untuk Allah. Berarti 60 ribu dia kasih kepada orang itu. 60 ribu diambil, dikasih ke orang itu. Luar biasa dermawannya. Ya, ingat ayat pertama. Alladzina yunfiquna fissarra'i wadharra'. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sulit. Mereka orang-orang bertakwa. Orang-orang muhsinin. Allah cinta sama orang-orang baik. Nih dia ngelakuin. Begitu sama dia dikasih 60 ribu, subhanallah, tiba-tiba orang yang nerima 60 ribu itu kembalikan lagi uang kepadanya. Dia berkata, ana malaikah, saya malaikatnya Allah. Allah cuma mau nguji, apakah kamu tetap berada di jalurmu atau tidak. Di saat dikasih, kamu tetap mau ngasih orang atau enggak. Enggak peduli mau kamu dapat 1 dinar atau kamu dapat 120 ribu dinar. Tapi hatimu tetap mau memberi aku malaikatnya Allah yang diutus Allah cuma untuk mengujimu saja. Dan dikembalikan lagi 60 ribunya. Dari kisah ini, janji Allah enggak pernah bohong. Janji Rasulullah enggak pernah bohong. Apa yang kita takutin untuk kita berbuat baik? Apa yang kita takutin untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi pada orang muslim dengan apa yang terjadi pada non-muslim? Non-muslim saat mereka berbuat kebaikan, mereka bekerja sama satu sama lainnya sehingga membuat mereka kuat. Begitu banyak dana yang tersalurkan, tapi ada pun umat Islam, terkadang mereka kebingungan, bahkan mereka enggak tahu jalan untuk bagaimana berbuat baik kepada sesama mereka. Padahal menjadi orang yang punya kesadaran terhadap sesama itu bagian daripada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bangunin jiwanya hati kita. Bangunin jiwanya hati kita untuk menjadi orang yang berinfak dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan kita lapang ataupun kita sedang dalam keadaan kesempitan, sebisa yang kita berikan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya saya juga mau ngajak ibu-ibu semua. Saya membangun salah satu yayasan yang dinamakan Cahaya Hijrah Peduli. Cahaya Hijrah Peduli, saya ajak orang-orang yang biasa hadir dalam event saya. Ada orang datang ke saya bilang, Ustazah kenapa ngajaknya cuma di event? Ustazah kenapa gak ngajak di majelis? Karena orang majelis kadang-kadang suka salah paham kalau diajak. Orang majelis kalau diajak kadang-kadang suka mikirnya, Ustazah ngajak-ngajak kebaikan, kurang apa Ustazah? Saya sih kalau ditanya, alhamdulillah gak kekurangan apa-apa. Tapi di luar sana masih banyak orang yang kurang. Di luar sana masih banyak orang butuh. Dan apa kita gak mau sama-sama saling bantu? Saya buat Yayasan Cahaya Hijrah Peduli. Kemana saya bantu? Kemana saya salurkan dana ini? Pertama, dana ini saya salurkan kepada para yatim. Ini dominan utamanya. Yatim banyak yang tidak menjadi orang yang semestinya, sehingga yatim seringkali dicap anaknya bandel. Mereka tidak terurus dan tidak terarah hidupnya lantaran kehilangan sosok penuntunnya. Gitu ya. Tidak ada yang bisa menggantikan bapaknya, hatta kita mau kasih berapapun yang kita punya.